Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari yang berbahagia ini kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhan nas." Wahai sekalian manusia, baik muslim ataupun kafir, makanlah apa yang di muka bumi ini secara halal. Timbul pertanyaan, toh yang sebenarnya disuruh itu, perintah taklif itu kan untuk mukmin saja. Allah sebagai Tuhan yang kita sembah, dan kitalah yang melaksanakannya. Tetapi kenapa Allah mengatakan kepada seluruh manusia? Karena kita ketahui bahwa rezeki Allah itu diberikannya kepada semua makhluk. Tidak saja manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan pun mendapatkan rezeki dari Allah. Maka manusia baik mukmin ataupun kafir, menyembah Allah ataupun tidak, mengucapkan syahadat ataupun kufur, mendapat rezeki dari Allah. Allahu Akbar. Allah sebagai Tuhan yang maha mengetahui mengatakan, wahai kamu manusia, walaupun kamu tidak menyembah saya, makanlah yang halal lagi baik. Kenapa? Karena kalau kamu makan yang tidak halal tapi dan tidak baik, rusak tubuhmu. Karena aku yang menciptakan tubuhmu itu, aku sangat tahu, kata Allah, bagaimana hakikat tubuhmu. Maka kita menemukan di muka bumi ini, dia non-muslim, tapi tidak mengkonsumsi babi, tidak mengkonsumsi anjing. Karena apa? Khamar, ya? Tidak meminum khamar. Karena apa? Bahkan tidak merokok gitu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini mengganggu kesehatan. Apa alasannya? Karena tidak boleh menurut dokter. Kesehatan saja. Alasan kesehatan. Jadi non-muslim itu tidak mengkonsumsi yang diharamkan Islam, bukan karena dia yakin akan ajaran Islam, karena memang dokter telah menyatakan tidak boleh. Bahwa sebagai contoh, di dalam minuman keras terdapat 700 macam penyakit. Allahu Akbar. Di dalam rokok itu juga banyak sekali ditemukan penyakit. Maka kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanlah yang halal dan baik. Timbul pertanyaan, kalau Allah telah mengharamkan, kenapa dia ciptakan? Untuk apa adanya binatang yang namanya anjing, babi, tikus? Kemarin saya lihat di televisi itu ada keluarga memakan tikus, Allah Ustaz. Akbar. Itu bagaimana tuh? Katanya nikmat tikus ini. Jadi sebenarnya tidak semua yang diciptakan Allah itu untuk dimakan. Ya. Mesti ada kecerdasan. Iya, begitu, misalnya ada kayu, masa kayu harus kita makan karena ini ciptakan Allah, ini harus dimakan? Kan tidak, Masya gitu Allah, ya. Jadi memang ada binatang itu tujuannya menjadi sarana untuk keberlangsungan hidup kita. Atau ada juga memang binatang itu diciptakan sebagai konsumsi bagi umat manusia. Sebagai contoh, Allah tidak menciptakan babi untuk kita konsumsi. Tapi apakah babi ini tidak ada fungsinya di muka bumi? Ada, dia banyak memakan kotoran. Bayangkan kalau misalnya sampah di Bandung itu banyak babi waktu itu, cepat mungkin selesainya. Habis ya. Karena dia termasuk paling cepat menyelesaikan sampah dan kotoran. Yang kotor-kotor. Yang kotor-kotor. Masya Allah. Dan itu bukan diciptakan untuk dimakan. Betul. Itulah dia. Jadi kita menemukan di sini wala tattabi'u khutuwati syaiton. Pertanyaan Anda ini berarti Anda telah mendengar bisikan setan yang mengatakan kenapa tidak semua yang diciptakan bisa dimakan. Itu mulai merupakan bisikan setan. Jangan ikuti itu. Innahu lakum adu mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Bayangkan bagaimana peristiwa Adam dan Hawa digoda setan. Adam dan Hawa yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala saja bisa tergoda. Maka apalagi kita. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan ikuti langkah. Langkah pertama itulah penentu. Kalau kita sudah mengikuti langkahnya, kemanapun kita akan mengekor. Allah. Sekali mendengar asyik, terus saja tidak akan bisa terlepas. Makanya Allah cuma berpesan pada kita, jangan ikuti dari awal. Karena kalau sudah masuk, payah keluarnya. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi dengan Ustaz Hanafi. Ya, Ustaz Zainal, hal yang perlu kita cermati di sini, bahwa halalan tayyiba ini adalah sebuah ikon yang memang di tawarkan Allah kepada makhluknya. Dan ini lintas ras, lintas agama, lintas keyakinan. Walaupun dia beragama Konghucu sekalipun, masih tetap disarankan makanlah yang halal lagi baik. Nah, ternyata agama Islam ini risalah lil alamin. Benar. Untuk seluruh alam. Saya teringat dengan Syekh Sya'rawi ini pernah menjelaskan tentang babi, tentang ikan yang memang tidak tidak boleh dimakan, seperti ikan sapu-sapu itu. Sebenarnya Allah menciptakannya ada manfaatnya. Tapi ternyata manusia ini dengan kependekan akalnya, ketamakannya hanya memandangnya dari segi konsumsinya saja. Maka cacing yang seharusnya berfungsi untuk mengemburkan tanah sekarang ditangkap. Dicari, dikilo kan mahal. Kenapa? Di Jepang orang-orang Chinese kosmetik, yang ada kosmetik, orang sebagian orang-orang Chinese, orang-orang yang ada di Singapura senang makannya, macam dikonsumsi, dikonsumsi langsung. Kenapa? Menurut mereka menyehatkan. Nah, tapi mungkin di sebalik itu ada yang penyakit yang berbahaya. Benar sekali. Ternyata walaupun tidak menimbulkan penyakit, Allah menciptakan cacing untuk menggemburkan tanah. Kalau seandainya setiap cacing dalam radius 100 kali 100 meter tanah diambil cacingnya semua, yakinlah tanah itu tidak akan subur dengan baik. Akibatnya tanaman tidak akan tumbuh dengan sempurna. Karena tidak ada proses cacing yang membantu kesuburan tanah. Nah, kan yang akan rugi manusia. Yang kedua, ternyata Allah menciptakan babi itu punya fungsi untuk menghabiskan seluruh kuman yang ada di permukaan bumi ini. Benar sekali, Ustaz. Nah, kalau seandainya babi tidak ada, kuman terus berlanjut dan berkembang, manusia akan kalah. Imunisasi manusia, imun atau kekebalan tubuh pada flu burung manusia jadinya, Ustaz, flu burung lah. Iya. Banyak penyakit-penyakit yang muncul karena penyakit tidak semua baru nih, ya, Ustaz, tidak semua kuman-kuman itu bisa diimun atau diproteks oleh kekebalan tubuh manusia. Maka diciptakanlah babi agar apa? Kuman-kuman yang ada ditangkapnya semua, dimasukkannya ke dalam perutnya, selamatlah manusia. Nah, jangan dimakan. Kalau kamu makan, pindah itu ke perutmu. Jadi inilah sebenarnya. Iya, benar sekali itu, Ustaz. Nah, ikan sapu-sapu tadi sebenarnya enaknya mungkin dimakan itu, entah digoreng, entah di ini. Tapi kata Tuhan, jangan. Kenapa? Dia itu fungsinya untuk menghabiskan kuman yang ada, bakteri yang ada di muara antara pertemuan sungai dengan laut. Supaya apa? Kuman-kuman tadi tidak sampai ke dalam lautan yang dalam sana. Tiba di bawah air, dihabiskan di pinggir sini. Kalau dia masuk ke sana, ikan akan teracun. Otomatis produksi ikan akan berkurang kalau ikan mati bergelimpangan sebelum dia bisa ditangkap. Nah, ini kan untuk sebenarnya untuk keperluan manusia. Manusia, benar-benar. Ya, jadi siklus alam ini diciptakan Subhanallah, ya Maha Suci Allah, untuk keperluan manusia. Nah, wala tattabi'u khutuwat. Saya tertarik pada khutuwat. Kenapa mesti langkah? Sebab sebagaimana Pak Arifin katakan tadi, langkah ini adalah merupakan yang terkecil dari gerak manusia. Iya, benar. Kalau kita mau pergi ke masjid, melangkah dulu. Langkahnya itu pun satu dulu, enggak 10 sekalian. Iya, enggak loncat langsung, Pak Ustaz ya. Enggak loncat langsung. Syaitan menjerumuskan seorang manusia lewat langkah-langkah yang ada. Iya. Nah, jadi untuk sesat sampai sejauh-jauhnya dari Islam, syaitan luar biasa. Iya. Kerja keras, banting tulang, berkeringatan untuk menyesatkan manusia. Iya. Kalau memang nanti sudah sesat, dia jauh dari rel kebenaran, susah untuk kembali. Benar sekali. Makanya kalau kata Syekh Sya'rawi, kalau seseorang itu mau disesatkan oleh syaitan, digelincirkan sikit aja. Seperti ketika seorang masinis, petugas penjaga rel, untuk membelokkan rel itu ke kanan atau ke kiri, dia cukup menggeser besi besi pengatur arah, cukup 3 senti, 4 senti. Iya, benar. Gesernya begini sedikit, Pak Ustaz. Langsung nanti sudah muncul di kota A yang beda dengan jauhnya dengan kota B 100 km. Iya. Jadi dimulai dari yang kecil. Iya, benar sekali itu, Pak Ustaz. Memang luar biasa ini kalau kita melihat ayat ini. Iya. Maka kalau kita mau mengantisipasi, maka kita harus cerdas memahami langkah-langkah tadi. Iya. Kalau sudah 2 langkah tersesat, balik-balik. Supaya apa? Jangan terus langkah ketiga seterusnya dan mengikuti seterusnya. Terus benar, sekali, Pak Ustaz. Karena kata Allah mengata, adu musuh. Iya. Iya. Jadi benar sekali itu, Pak Ustaz. Maka kita menemukan kata-kata syaitan ini. Syaitan ini ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan ini mengajak kita, menjanjikan kepada kita kemiskinan, dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat fahisyah, berbuat jahat. Tapi sebaliknya, Allah yang terkadang kita benci, kita merasa berat akan perintahnya, sebenarnya dia menjanjikan kepada kita ampunan, maghfiratan minhu wa fadla, dan keutamaan. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi terkadang kita menemukan ini baru-baru ini ada terjadi musibah di Jogja ini, Pak Ustadz ya. Gempa. Jadi terkadang orang mengatakan, ini kita dilaknat Tuhan, Tuhan benci kepada kita. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tuhadduna ala tuamil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia apabila diuji Tuhannya dengan diberi kenikmatan, dia berkata, Tuhan telah memuliakanku. Dan apabila dia diuji Tuhannya dengan dibatasi rezekinya, dia berkata, Tuhan telah menghinaku. Tidak, kekayaan bukan kemuliaan, kemiskinan bukan merupakan penghinaan. Betul. Yang benar adalah kamu tidak menghormati anak yatim. Allah. Tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan kamu sangat ambisi untuk merebut harta warisan. Dan kamu sangat berorientasi untuk memakan harta sebanyak-banyaknya. Inilah godaan setan yang memerintahkan kita untuk menjadikan orang miskin. Ya'idukumul faqra sebenarnya. Kenapa? Ambisi terhadap dunia itu menyebabkan kita mengatakan bahwa dunia inilah segala-galanya. Jadi dalam kajian ini kita melihat bahwa apa yang terjadi bagi tetangga saudara kita di Yogyakarta sana, musibah itu bukan berarti Allah menghina dia. Musibah di mana-mana terjadi. Di dalam kekayaan pun ada musibah, di dalam kemiskinan pun ada musibah, di dalam bencana pun ada musibah, dan kita pun tidak tertimpa oleh bencana juga ada musibah. Karena musibah adalah ujian, dan ujian itu terjadi selama kita hidup di muka bumi ini. Yang menang dalam ujian bukanlah apa yang dia miliki, tetapi apa yang dia berikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, balla tukrimunal yatim. Kemuliaan itu ketika Anda melihat seseorang ketimpa musibah, Anda menolongnya. Apakah di Jogja sana terhina? Tidak. Anda yang tidak membantulah yang terhina. Anda yang tidak menganjurkan orang lain untuk menolong itulah yang terhina. Anda yang begitu ambisi terhadap dunia itulah yang terhina. Bukan musibah yang sudah tertimpa tangga kemudian kita caci maki karena Allah melaknat mereka makanya turunlah gempa di Jogja. Bukan, bukan dan bukan. Tetapi yang hina adalah yang tidak membantu saudaranya yang tertimpa musibah. Mungkin inilah kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita ke depan dapat bisa berempati terhadap sesama kita yang tertimpa musibah dan tidak mengikuti langkah-langkah setan yang menganjurkan kepada kemiskinan. Karena betapa banyak harta yang kita sumbangkan, sebenarnya kalau diniatkan kepada Allah, dia akan kembali kepada diri kita. Tidak terjadi hasaratin alaihim. Tidak ada namanya sia-sia dalam beribadah. Tidak ada namanya sia-sia dalam sedekah apabila diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk menambah ketajaman iman kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.